إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين الحاضرات رحمكم الله، di sore hari ini kita kembali mendatangi majelis ilmu untuk kita memperdalam keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita berjalan di atas keyakinan yang hakiki, betul-betul bersumber dari kitabullah dan bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta bimbingan para ulama yang kokoh berjalan di atas syariatnya. Maka di sore hari ini kita kembali membaca Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah. Sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa bagian dari al-ihtifal bil maulidin nabawi, perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak kaum muslimin dari berbagai negeri mereka memperingatinya dan merayakannya, dan mereka menganggap sebagai bagian dari syariat, padahal Rasulullah tidak pernah mengamalkannya, para sahabat tidak pernah mengamalkannya, para tabi'in dan ulama-ulama yang kokoh di atasnya tidak pernah mereka membahas dan mengamalkannya. Tetapi justru orang-orang belakanganlah yang mereka betul-betul serius, yang mereka sungguh-sungguh di dalam mengamalkannya, merayakannya. Bahkan tidak cukup dengan hanya sekali perayaan, tetapi mereka rayakan setiap rumah. Ya, mereka meyakini bahwa ketika mereka bisa untuk merayakannya, maka rumah mereka penuh dengan berkah menurut sangkaan mereka. Naam. Ya, ini adalah suatu kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian muslimin. Kemudian kita lanjutkan perkara yang berikutnya, yang ketujuh. Innal waqta alladhi yudhayyihu an-nas fi nasbi zinati yu'riduhum li tarki shalah ahyanan kama ra'aita dhalik. Bahwa waktu yang mereka gunakan, ya, waktu yang digunakan oleh manusia hilang begitu saja, sia-sia, hanya untuk membuat perhiasan-perhiasan, dekorasi perhiasan. Naam, dari judulnya, dari pamflet-pamflet yang dibikin, demikian pula hiasan-hiasan yang di dalam masjid ataupun di luar masjid, kita menyaksikan naam perayaan seperti perayaan walimahan. Ya, habis waktu mereka untuk itu. Yang menyebabkan dengan hal itu mereka meninggalkan sholat. Tidak peduli dengan kewajiban sholat. Padahal kewajiban sholat adalah kewajiban yang paling utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menyebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka orang-orang yang sholat, yang mana ketika menunaikan sholat sahun, mereka lalai. Nah, yang seharusnya waktunya mereka mengerjakan tepat pada waktunya, tetapi mereka undur-undur karena ada kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya kegiatan itu ya tidak begitu penting, bahkan kegiatan itu menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seperti ini mereka mengatakan bahwa kami cinta kepada Rasul, kemudian mereka meninggalkan kewajiban yang Allah, yang Rasul menerima kewajibannya dari langit, ya, dari langit yang ketujuh, dari Arsy Allah Subhanahu wa taala, yang dia bertemu dengan Allah mendapatkan perintah kewajiban untuk menunaikan salat. Sementara yang mereka perbuat adalah perkara yang mereka ada-adakan yang tidak dicontoh oleh Nabi, tidak pula diamalkan para sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama yang kokoh di atas syariah. Hal ini sebagaimana kama ra'aita, sebagaimana yang engkau lihat. Mereka lebih mementingkan hal itu karena mungkin mereka sudah mendapatkan beban, ya harus selesai sekian dan sekian, kalau tidak maka proyek akan digagalkan dan seterusnya. Yang kedelapan, jarotil adatu ayyakuma nasbu kufan fi akhiril maulid. Telah berjalan atau apa ini, telah berjalan kebiasaan bahwa manusia itu berdiri. Ya, manusia berdiri wukufan fi akhiril maulid, dengan merunduk di akhir-akhir maulid. Li'itikadi ba'dihim hudurur rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka memiliki keyakinan bahwa di saat akhir maulid itu datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul menghadiri perayaan apa yang mereka rayakan. Wa huwa kadibun wadhir, maka ini adalah suatu keyakinan kedustaan yang jelas. Ya, orang yang telah meninggal dunia tidak akan mampu untuk kembali berada di alam dunia ini. Alamnya orang yang telah meninggal dunia di alam kubur tidak akan sama dengan alam manusia yang masih hidup. Maka bagaimana bisa mereka meyakini bahwa ketika mereka merayakan maulid itu Nabi datang di tengah-tengah mereka? Naam. Li'anna Allah Ta'ala yakul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka barzakh, alam barzakh, sampai mereka yub'atsun, dibangkitkan. Al-Mu'minun ayat 100. Naam. Ya, ini mereka menunggu kebangkitan. Barzakh hajizun ma baina dunya wal akhirah. Barzakh adalah hajiz, suatu alam yang berada di antara dunia dan akhirat. Ya, tidak akan mungkin mereka bisa kembali ke alam dunia. Tetapi justru mereka menunggu alam berikutnya. Nah, yaitu alam akhirah. Mereka lagi di barzakh, di alam kubur mereka menunggu Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma kana syakhsun ahabbu ilaihi min Rasul sallam. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tidaklah ada seseorang ahabbu ilaihim yang lebih cinta kepada mereka ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak ada seseorang yang paling dicintai oleh para sahabat selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'ahu sahaba lam yakumu lahu. Maka para sahabat ketika melihat Nabi atau ketika kedatangan Nabi, mereka tidak merunduk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak berdiri kemudian merunduk. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, karena mereka mengetahui bahwa Nabi tidak suka, tidak senang kalau diperlakukan semacam itu. Yaitu diperlakukan seperti para raja. Nah, mereka berdiri kemudian merundukkan kepala mereka. Nabi tidak suka. Tapi kenapa mereka meyakini bahwa ketika melakukan peringatan itu Rasulullah hadir di hadapan mereka sehingga mereka berdiri dan merunduk dengan keyakinan bahwa Ar-Rasul hadir di tengah-tengah mereka? Padahal di masa hidupnya saja Rasulullah tidak menyenangi perkara yang semacam itu. Tidak suka. Para sahabat tidak pernah melakukannya. Ya, ketika Rasulullah datang di hadapan mereka, mereka tidak berdiri kemudian merunduk untuk menghormati kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan. Yaqulu ba'duhum nahnu naqra fil maulid siratal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan, kami membaca di dalam acara maulid sirah perjalanan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal waqi'u annahum ya'tuna bi asya'a tukhalifu kalamahu wa siratahu. Dan kenyataannya mereka mendatangkan sesuatu yang menyelisih kalam Rasul dan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal muhibbu wal ladzi yaqra siratahu kalama kulla yawm la kulla sanah. Maka yang mengaku cinta kepada Ar-Rasul, maka dia akan membacanya ya setiap harinya, bukan membacanya di setiap tahunnya ketika ada maulid. Namanya orang cinta kepada Rasul, maka dia terus pelajari sunah-sunahnya. Dia akan baca sirah perjalanan Rasul, bukan dibaca di saat setiap tahunnya, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Hadza ma'a anna syarabul awal alladhi wulla fi Rasul sallallahu alaihi wasallam qad mata fihi falaysa al-farhu bi aula min husnil uzni fihi. Ini bersamaan bahwa bulan Rabiul Awal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat padanya, dan Nabi juga wafat di bulan itu, maka tidak seharusnya atau sudah tidak sepantasnya bagi seseorang untuk farh, ya, berlebih-lebihan dalam kesenangannya. Seharusnya dia merasa sedih karena di bulan itu juga Rasulullah meninggal dunia. Nah, kata Syekh Jamil Zain rahimahullah, ya, tidak sepantasnya, ya, untuk dilakukan seorang muslim di saat itu bersenang-senang. Seharusnya merasa sedih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu juga atau di bulan itu, di bulan yang sama, naam, yaitu bulan Rabiul Awal, beliau meninggal. Seharusnya mereka sedih. Yang ke-10. Katsiran mayasaru ahlul maulid ila nisfil lail fayudayyi'una salatas subham al jamaah al aqal aw tafwiyatuhum shalah. Lalu kebanyakan mereka itu bergadang. Ya, ahlul maulid ini kebanyakan mereka bergadang sampai di pertengahan malam, sehingga mereka menyia-nyiakan waktunya. Ya, ketika sudah separuh malam, maka mereka akan luput dari menunaikan sholat subuh secara berjamaah, atau akan luput dari mereka dari waktu-waktu sholat. Naam. Nah, ini kondisi manusia sudah seperti ini. Mereka lebih mementingkan perkara yang tidak ada contohnya dibanding perkara yang justru itu menjadi kewajiban bagi mereka. Naam. Ya, kewajiban bagi mereka yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditunaikan pada waktunya. Namun mereka lebih menyenangi, lebih suka, ya, syaitan menghiasi amalan mereka bahwa amalan mereka itu adalah amalan yang terbaik. Yuhsinuna sun'ah. Ya, bahwa mereka telah melakukan sebaik-baik perbuatan. Maka syaitan akan terus membantu dan menghiasi amalan-amalan mereka. Oleh karena itu syaitan lebih senang kepada pelaku ahlul bid'ah daripada pelaku ahlul maksiat. Karena ahlul maksiat dia meyakini bahwa apa yang dikerjakannya, apa yang diperlakukannya atau dilakukannya itu adalah pelanggaran. Dia tahu minum khamar pelanggaran. Dia tahu mencuri itu pelanggaran. Dia tahu berzina itu pelanggaran. Dia tahu merampok itu pelanggaran. Naam. Sehingga mudah untuk dia bertaubat. Artinya ketika diterangkan kepadanya bahwa perkara itu adalah perkara yang salah, maka dia tidak akan membantah. Iya, saya salah. Tetapi kalau pelaku bid'ah, dia meyakini dan merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah tuntunan juga, syariat juga, maka ketika kita akan menasihati, dia akan membela, ya, dengan sekuat tenaganya, dengan berbagai alasan dan argumennya. Kan itu juga diamalkan para kiai, itu juga diamalkan para ustadz, itu juga diamalkan para syekh. Ya, susah untuk dia berubah dari perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka iblis, syaitan lebih senang kepada ahlul bidah daripada ahlul maksiat. Yang ke-11. La ibrata bima yaf'aluhu al-kathir minan nas fil ihtifal bil maulid. Maka janganlah dijadikan sebagai ibrah apa yang kebanyakan manusia melakukannya dari perayaan bil maulid, perayaan maulid Nabi SAW. Jadi bukan ukuran. Berarti kalau banyak yang mengamalkannya berarti sesuatu itu benar. Bukan menjadi ukuran, bukan menjadi ibrah. Sementara yang tidak ikut-ikutan mengamalkannya mereka sedikit. Li'anna Allah Ta'ala yakul, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara mimman fil ardi yudilluka an sabilillah. Al-An'am ayat 116. Dan jika engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ayat 116. Jadi mentaati kebanyakan manusia yang mereka melakukannya tanpa dia mengetahui dasar pijakannya, maka mereka akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Abbas menceritakan tentang kondisi para nabi, bahwa para nabi itu ada yang memiliki pengikut satu orang, dua orang, dan bahkan ada yang tidak memiliki pengikut. Ini seorang nabi. Apakah kemudian kita akan mengatakan bahwa itu adalah salah? Ternyata tidak. Tetapi justru itulah yang benar. Nah, tetapi banyak dari manusia yang mereka tidak mau mengikuti arahan para nabi dan para rasul. Nah, maka kita berhati-hati yang mereka mengaku cinta kepada Rasul, tetapi justru sebaliknya, bukan itu yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Hudzaifah, dan berkata Hudzaifah, kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wa in ra'ahan nasu annaha hasanah, sekalipun manusia memandangnya itu adalah perkara yang baik. Tapi baik, bagus, ya, kita mendengarkan semangat, ya, orang yang hadir pun banyak, bahkan bukan dari kampung itu saja, tapi dari luar kota, mereka ikut datang, karena yang mengisi apa ini tausiahnya adalah Syekh atau Habib. Naam. Ya, yang mengisi adalah Syekh atau Habib atau orang yang punya kedudukan. Iya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-iqtisadu bi sunnati khair min al-ijtihadi fil bid'ah. Sederhana di atas sunnah itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh ternyata bid'ah. Tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, bersungguh-sungguh mengamalkan ini, bersungguh-sungguh zikir ini, bersungguh-sungguh amalan-amalan itu, ternyata tidak ada bimbingannya, maka tidak ada gunanya. Tapi sederhana sesuai dengan sunnah itu jauh lebih baik perbandingannya. Tetapi kalau umpamanya dia sungguh-sungguh di atas sunnah, ya lebih baik lagi. Maka ini yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, setiap bid'ah itu sesat sekalipun manusia memandangnya itu adalah perkara yang baik. Baik menurut siapa? Ya, ukuran baiknya syariat ini adalah kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan dikembalikan kepada syekh, bukan dikembalikan kepada kiai, bukan dikembalikan kepada ustaz dan yang lainnya. Yang ke-12, waqala al-Hasanul Basri, inna ahla sunnata kanu aqalan nas fima madu, wahum aqalun nas fima baqa, alladina lam yadhhabu ma ahli taraf ma ahli tarafi fi itrafihim wala ma ahli albidai fi bid'ihim wa sabaru ala sunanihim hatta laku rabbahum fakadhalika fakunu. Berkata Al-Hasanul Basri bahwa ahlu sunnah yang menjadi ahlu sunnah yang kokoh di atas sunnah, aqallun nas, ya, sedikit manusia yang ada di atasnya. Mereka sedikit. Fima madoh. Dari zaman dahulu. Yang telah lewat, yang telah lalu. Bahwa yang komitmen di atas sunnah itu sedikit. Dan yang tetap kokoh di atas sunnah juga sedikit. Maka mereka tidak akan pergi bersama orang-orang yang melampaui batas ketika mereka melampaui batas. Dan mereka tidak akan bersama ahlul bid'ah di dalam melakukan kebid'ahan mereka. Mereka akan tetap bersabar di atas sunnah-sunnah para nabi mereka. Sampai mereka berjumpa dengan Rabb mereka. Maka demikian itulah kalian juga seperti itu. Ya, tetap komitmen, tetap istiqomah di atas sunnah. Jangan melampaui batas sebagaimana mereka melampaui batas. Jangan melakukan kebid'ahan sebagaimana mereka melakukan kebid'ahan. Tetapi tetap bersabar di atas sunnah-sunnah. Nah, sunnah Nabi. Sampai kita berjumpa Rabb kita. Naam. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang disebutkan Abu Hurairah, badal Islam ghoriban wa sa'udu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini awal munculnya asing, awal munculnya aneh, dan akan kembali asing sebagaimana awal mulanya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah. Ya, tuba. Ada yang menyebutkan pohon fil jannah. Ada yang menerjemahkan beruntunglah bagi orang-orang yang diasingkan tersebut. Kita komitmen dengan sunnah akan dihina oleh manusia. Kita komitmen terhadap sunnah akan dicibir oleh manusia. Kita komitmen dengan sunnah akan menjadi pembicaraan manusia. Bahan bibir manusia. Ya, itu bubuhannya. Istrinya kada bisa dilihat matanya katanya. Umpamanya. Itu bubuhannya. Ya, lakiannya. Ya, celananya dipotongin kepanjiran. Naam, umpamanya dan seterusnya. Jadi ketika kita komitmen dengan sunnah, maka kita akan mendapatkan berita-berita itu. Apakah berita itu akan kita dengar sendiri, atau berita itu melalui jalur-jalur yang lain? Apakah melalui tetangga kita, atau melalui anak-anak kita, ataupun yang lainnya? Maka bersabarlah ahli sunnah di atas keterasingan. Tetap kokoh. Tetap komitmen. Nah, maka ahlus sunnah itu sedikit. Maka yang seperti ini harus dijaga dan dipelihara. Jangan sampai ya di dalamnya terjadi permusuhan, ghibah, namimah dan seterusnya. Antara satu dengan yang lainnya saling gosip, menyebutkan aibnya. Naam. Maka seperti ini harus kita jaga dan pelihara. Karena ahlus sunnah itu sedikit. Nah, ahlus sunnah itu sedikit. Maka terus dijaga dan dipelihara. Yang sudah lama belajar, maka dia tawadu. Dan yang baru belajar, jangan sok-sok. Tapi semuanya tawadu. Merendahkan diri. Antara satu dengan yang lainnya. Karena seseorang ketika meraih al-jannah, dia harus banyak merendahkan diri, banyak mengalah dan banyak memaafkan dan seterusnya. Bukan minta-minta ingin dihormati, bukan minta-minta dialah harus ini dan itu. Tidak. Pada dalam suatu acara atau suatu pertemuan, pendapatnya tidak diambil, bersabar. Naam. Ya, mudah-mudahan itu jalan yang terbaik. Jangan merasa minder kalau selalu pendapatnya tidak diambil untuk dijadikan sebagai program dan yang lain. Tetap bersabar. Yang ketiga belas, inna awlan nas, inna awwala man ahdasa al-maulid al-malik al-mudhaffar fi biladisyam fi matla'il qarni sabi' lil-hijrah. Kata Syekh Ibnu Jamil Zainul rahimahullah bahwa yang pertama kali mengadakan maulid raja al-Mudhaffar di negeri Syam, yaitu pada awal kurun abad yang ke-7 Hijriah. Ini awal terjadinya maulid Nabi. Wa awwalu man ahdatha fi Misra al-Fatimiyun. Dan pertama kali yang melakukannya di Mesir adalah al-Fatimiyun, yang mereka mengaku dirinya Fatimah, Fatimiyun, menisbatkan kepada Fatimah. Wa hum kama qala Ibnu Katsir. Mereka itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir. Kufarun fusaq, mereka adalah kufur, orang yang fasik. Undur bahasal masyahid wal mazarat min hadal kitab. Lihatlah pembahasan al masyahid wal mazarat dalam kitab ini, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Naam. Ya, dalam kita beribadah kepada Allah, maka harus kita sesuaikan dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun sedikit yang mengamalkan itu, tetapi kalau itu sudah bimbingan Nabi, itu yang terus kita pegangi. Sekalipun ketika kita memeganginya, menjalankannya, kata Nabi, seperti memegang bara api, panas. Tetapi ketika kita melepaskan, maka kita akan menyimpang, wal'iyadu billah. Kita akan tersesat, kita akan terombang-ambing, tidak punya pendirian. Maka tetaplah kita pegangi bara api tadi sampai akhir hayat kita. 6. Jangan kita menjual agama kita, menjual akidah kita dengan ad-dunya al-qalil, dunia yang sedikit ini, atau sebagian dari dunia, atau bahkan seluruh dunia ini, dibandingkan dengan hidayah yang sekarang ini kita dapati, ya, tidak ada apa-apanya dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya ini akan hancur dan akan binasa ketika datang yaumul kiamah. Sementara hidayah yang diperoleh seorang muslim, dia akan mendapatkannya, membahagiakan dirinya pada yaumul kiamah. Akan membantunya, akan menolongnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amalannya akan berwujud seperti seorang laki-laki yang tampan, yang harum baunya untuk menemaninya di alam kuburnya sampai bangkitnya yaumul kiamah. Telah banyak contoh yang kita baca dan kita dengar. Para sahabat ridwanul majma'in, dia dari sisi keduniaan, mereka rata-rata adalah orang-orang yang miskin. Tetapi mereka lah yang menjadikan agama ini masyhur, yang menjadikan agama ini terkenal di seluruh penjuru dunia. Dengan kesabarannya mereka, keistiqomahannya mereka untuk menyebarkan ilmu, untuk mempelajari ilmu dan menyebarkannya, mengamalkannya. Abu Hurairah yang kita kenal, ya, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi dia dari sisi harta tidak memiliki harta. Dia tinggal di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak memiliki tempat. Dia mengatakan, kaum Ansor mereka sibuk dengan pertanian-pertanian mereka. Kaum Muhajirin mereka sibuk dengan perdagangan-perdagangan mereka. Sementara aku duduk bersimpu di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menimba ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia banyak mendapatkan ilmu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Dan ketika kita pelajari agama ini dengan sebenar-benarnya pelajaran, maka hampir-hampir kita dapati pada zaman kita ini, naam, ya, sudah sangat jauh dari bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan mereka sudah sangat jauh dari apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk menggali dan mempelajari agama ini. Nah, kemudian kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan saling kita lemah lembut terhadap ahlu sunnah dimanapun mereka berada. Apakah mereka orang-orang kaya ataupun orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan, tetap kita menghormati dan menghargai mereka. Jangan memandang dari sisi kedudukan mereka. Tapi yang menyatukan kita adalah komitmennya kita di atas sunnah, di atas bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu, ya, kita pun cinta karena Allah, benci karena Allah. Naam. Kita cinta karena Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benci karena benci yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Allah tidak menyukai, ya, orang-orang yang keluar dari bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian kita pun selalu mendapatkan pertolongannya, mendapatkan keberkahannya, mendapatkan kemudahannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu memohon kepada Allah agar selalu dimudahkan urusan-urusan kita, ya, dilapangkannya dada-dada kita. Kita memohon kepada Allah, ya, dijauhkan diri kita dan anak keturunan kita dari menyembah berhala, menyembah patung, naam, menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan diri kita dan seluruh anak keturunan kita, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tetap berada di atas bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian seterusnya yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan kaum muslimin, semoga mereka mendapatkan hidayah untuk tetap istiqomah di atas bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat mereka. Barangkali ini yang kita bisa baca di sore hari ini dari apa yang kaum muslimin melakukannya. Naam, ternyata hal itu adalah tidak adanya bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula diamalkan orang yang terbaik, ya, yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi justru datangnya perayaan ini pada abad yang ketujuh Hijriyah, naam, yang diadakan oleh Raja Al-Mudhaffar di negeri Syam. Naam. Wallah misawab, semoga memberikan manfaat terutama kepada kami yang membacakan buku ini dan kepada para pendengar. Wallah misawab, subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.